panuka pakori outlet. Tongsok ngari ring bingar ngari luda urang mah lain semah. Meningge cicing di imah. Oi, karunya kapa timur Pradopo sebagai kapolda ngurus anak buah na ngatur jalanan anu pinu di mana mana. Bangga boga gubernur anyar Pahmad Heriawan Jessica Septembaran urang wagu gede Yusuf tapi kela mane tong protes heula. Pun ngadengkeun lagu ieu lagu nasi gajah round. Da ieu mah adaptasi tina manuk dadalina aki sambas anu lepas entep na teras Circle K. Hey, eta toko balantak di mana mana baru dak ora meni betah toko leran di hareupna. Padahal rosa da gogo dekat na kalakuan baru dak ayeuna. Ari babasaan teh meni kudu aya ujungna anjing. Lain marah nete orang Sunda karek sakali ka Jakarta ge meni balaga. Nagoran aing nah kudu make mana sob? Emang aran aing teh sobarna bari jeung ditambahan ku bahasa gokil. Tutup polo babi sana lagi centil. Di jalan veteran geus nyaho sarua lalaki tapi angger keneh kalah ka di heureuyan. Kademu naik angkot Cijaheum Ciroyong daerah dipat diukur loba copet. Neangan HP jeung dompet. Alasan pura-pura utah jeung sukuna keram. Mun papangi deui jeung nu kitu kepret. Da urang mah urang Sunda. Welas asihan de basa. Sadaya geda Lamin tenemang deh di kota kembang. Nyari hati es limpe yang Bandung tinggal tina lagu. Dayana malah brownies nu diteang ku semah di dia tidi tu. Hayang gaul ngopi heula nyaho nasa gelas 20 ribu. Sugan teh sarua jiga di warung Cijeti 2 ribu menang kopi susu. Rumah sasing kuring goreng patut jadi mun lapar langsung meleset dahar dicemar. Asep sareng nono emangna. Mun dahar diga Cijeti wangi-wangi sopa jagen tos di pasantren nu hareupeun dana aya pos polisi. Aneh coba pisan jalma resep nangkring di jalan layang tetap poan kahanap jiga nu kenapa beruang di kebon binatang. Aina loba jembatan panyebrangan da ku keresep nyebrang mah di jalan. Soalna bisa nyebrang bari ngaca di kaca mobil susuganan di jerona aya nu geus ngadadahan. Duh, Emen. Heh, pamali Kang Emen gitu. Heeh nya, atuh punten. Nyalah. Kang Emen. Da urang mah urang Sunda. Welas asihan de basa. Giring bola ke gawang ku Robi Darwis dioper ke Ajat Sudrajat. Ku Ajat dioper ke Robi. Ku Robi dioper lagi ke Ajat Deui. Ku Ajat dioper Deui ke Kang Robi. Nyaat tu Kang Robi na amak-amakan da Kang Ajat na kacapean. Soalna kan dua anu main di lapangan. Tapi mun ayeuna aya kiper téh mah Mursada. Sok ngadat mun bekna Maman Nova jeung nya nyoba ngajagana telat. Tim gelandang aya Lorenzo Kabanyas, Eka Ramdani, Atep jeung Hariona. Tapi eta Jenal Arif ka mana? Umpan ka hareup aya Hilton Morera, Bastos diantos golna. Christian Sanes Rado tapi Gonzales. Irlanda mangga geura diasupkeun golna. Haji Umu sareng Pak Jaja Suparja tong hilap bonusna. Terakhir Kang Okang Jaya Hartono mun aya nu protes tong diwaro. Da urang mah urang Sunda. Welas asihan de basa. Sadaya geda baraya. Da urang mah urang Sunda. Da urang mah urang Sunda. Sadaya geda baraya. Da urang mah urang Sunda. Mangga jengakeun Kang Abdul Tiberlek. Da urang mah urang Sunda. Welas asihan de basa. Sadaya geda baraya. Da urang mah urang Sunda. Mun ceuk urang tajong ceuk maneh gol, tajong gol. Capek.